setia yang puitis itu puisi. Kita bertengkar, engkau yang benar. Tak setia, engkau kalah, aku yang salah. Sang kekasih yang merasa semakin letih dan kalah dan menyerah. Kita sepasang kekasih yang merasa semakin letih dan menyerah. Tak setia yang kurasa terus. I'm